dan usang. Ku pandangi semua gambar diri, kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang, dahulu kamu kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Nada-nada yang indah selalu terurai darimu. Tangisan nakal dari bibirku takkan jadi deritanya. Tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini. Jiwa raga dan seluruh hidup rela dia diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Oh bunda, ada dan tiada. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayat.